membentang. Arungi gelombang samudra cinta berdua. Terkadang ombak datang menerjang hidup kita. Kuatkan kendali agar kita tak tenggelam. Suatu saat tiba kan berlabuh di dalam.